inna dina inda Allah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Agama yang hak ialah Islam. Agama yang lebih ialah Islam. Juga tunjukkan oleh ayat yang lain di Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa man yabtaghi ghayra al-islami deena falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ali Imran ayat ke 83 insyaallah. Yang artinya barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan dia nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jelas. Ini prinsip yang harus dipegang oleh kaum muslim. Dari prinsip ini, Alhamdulillah, maka tidak ada istilah semua agama itu benar. Itu merupakan istilah yang menyimpang dari prinsip agama. Kalau semua agama itu benar, tidak ada faedahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan waradhitu lakum al-islam. Aku ridha Islam kepada agama kalian. Dalam fungsinya Allah menyatakan inna dina inda Allahi Islam. Dalam fungsinya Allah mengancam orang-orang yang mengambil agama selain Islam. Wa man yattabi ghayra al-islami deena falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dalam fungsinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kekufuran orang-orang yang kafir itu dari kalangan al-Yahud dan Nasara. Dan pernyataan semacam itu semua agama sama-sama benar, pernyataan kufur kalau orang yang mengucapkannya meyakini ucapan yang semacam itu, maka dikhawatirkan dia keluar dari agama ini. Dari sini orang dikenal semua tidak mungkin dijalankan rencana persatuan agama samawi. Tidak mungkin. Prinsip wihdatul adyan, penyatuan agama, sinkretisme agama, persatuan agama-agama samawi, itu tidak mungkin. Mungkin kalau kemudian sesuai dengan bimbingan dan perintah Allah Taala. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Mungkin dengan prinsip ini, qul ya ahlal kitab, katakan wahai ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa', mari kita bersama-sama menuju kalimat yang satu, kalimat yang satu antara kami dengan kalian. Apa itu? Allah na'budu illallah. Kita tidak diperbolehkan beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan sebagian kita tidak boleh menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini mungkin persatuan agama samawi, semuanya harus beribadah kepada Allah semata. Semuanya harus bertauhid, mengesakan Allah semata, dan semuanya harus meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran yang ada. Semuanya muwahhid, semuanya muslimin, bisa dinyatakan persatuan kepada semua. Yang tadi Yahudi jadi muslim, yang tadi Nasrani jadi muslim, yang tadi musyrik jadi muwahhid, yang tadinya kafir jadi mukmin. Itu mungkin. Hanya ini perkara. Saya tawallahu faqulu syahadu di anna muslimin. Kalau mereka tidak mau berpaling dari ajakan persatuan ini, maka nyatakanlah kami adalah kaum muslimin. Jadi prinsip para kawan, tidak ada istilah wihdatul Tidak ada istilah sinkronisme agama, persatuan agama tawali dan semisalnya. Tapi ucapan yang mengatakan semua agama sama, yang hak ialah Islam. Ayat ini menurut Ibn Abdullah disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya dari jalan Farid Ibn Shihab. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah pada Haji Wada. Disebutkan dalam riwayat Bukhari tadi dari jalan Farid Ibn Shihab, ada salah seorang Yahudi datang kepada sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sambil menyatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabillah. Lau fiina ma'syaral yahud unzilat, lattakhadna dzalikal yawm 'ida. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat terdapat dalam kitab Allah, Al-Quran. Kalau seandainya turunnya di tengah-tengah kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari Id, hari raya. Maka dikatakan oleh Abu Umar, ayo ayat. Ayat yang mana? Mereka menyebutkan ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Maka dinyatakan oleh Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, inni la'alam mata unzilat hadhihi surah, hadhihi al-ayat. Sungguh-sungguh saya tahu kapan diturunkannya ayat ini. Unzilat yaum Arafah. Wa Rasulullah alaihi wa ala alihi wa sallam waqifun ala naqatihi. Allahumma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini ayat turun pada hari Arafah. Dalam keadaan Rasul alaihi wa sallam wukuf di Arafah di atas untanya. Riwayat ini orang tidak harus semua menggambarkan kepada kita apa Tuhan ini ayat keagungan ayat ini, keutamaan ayat ini. Orang-orang Yahudi betul-betul memahami isi kandungan ayat ini. Ayat yang menjelaskan Islam agama yang sempurna, Islam agama yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam diputus dengan yang lain-lainnya selain Islam, sehingga sampai mau dirayakan oleh orang-orang Yahudi kalau seandainya turunnya di tengah-tengah mereka. Maka ayat ini merupakan dustur, undang-undang agama Islam, undang-undang agama Islam. Islam agama sempurna, Islam agama akidah, Islam agama syariah, Islam agama ibadah, Islam agama muamalah, Islam agama akhlak, Islam agama adab. Islam adalah agama yang menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah dalam segenap aspek kehidupannya. Sempurna. Tidak perlu penambahan atau berubah. Ini keutamaan Islam para kewajiban yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Dikarenakan agama-agama yang lain masih kurang, dilengkapi dan dihapuskan semuanya dengan Islam. Ayat yang kedua. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di surat Yunus ayat yang ke-104. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai segenap umat manusia, in kuntum fi syakkin min dini, kalau kalian ragu-ragu tentang agamaku, ini agama Islam yang aku serukan, yang aku dakwahkan, fala a'budu alladziina ta'buduuna min duunillah, maka aku tidak akan beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah. Walakin a'budu Allaha alladzi yatawaffakum, tetapi aku tetap beribadah kepada Allah, zat yang mewafatkan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku perintahkan supaya aku termasuk golongan orang-orang yang beriman. Indah. Ayat ini berarti nangkut semua. Hendak menerangkan bahwasanya agama Islam itu ialah dinul haqq yakinan. Islam itu adalah agama yang hak, agama yang benar secara meyakinkan tanpa ada keraguan lagi. Walaupun semua umat yang ada di muka bumi ini meragukan kebenarannya, walaupun semua umat yang ada di muka bumi ini meragukan kebenarannya, Islam tetap dinyatakan sebagai dinul haq, agama yang benar. Dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk berislam, beribadah hanya kepada Allah semata, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap dinyatakan sebagai dinul haq, walaupun kalian semua melakukannya. Barakallahu. Ini pun juga penanaman prinsip. Kalau ini diminta untuk at-tamassuk bihadzin, bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan agama Islam ini, walaupun semua umat antipati kepadanya, walaupun semua umat fobi terhadap bimbingan-bimbingan ajarannya, walaupun kebanyakan masyarakat minder untuk menjalankan bimbingan-bimbingan sunnahnya, seorang muslim yang baik, dia akan terus berpegangan dengan agama Islam ini sampai dia mati. Tidak peduli dengan penyimpangan orang-orang yang menyimpang, tidak peduli dengan kehancuran orang-orang yang hancur, tidak peduli dengan kekufuran orang-orang yang kufur, tetap istiqamah di atas Islam yang pasti. Hal prinsip yang satu ini sangat penting bagi Allah itu, khususnya di zaman sekarang ini, di zaman yang dikenal dengan sebutan ghurbatul Islam, masa-masa asingnya Islam, masa-masa asingnya bimbingan-bimbingan ajaran-ajaran Islam, masa-masa asingnya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana digambarkan dalam semuanya sebelumnya, banyak masyarakat, banyak umat yang sudah mulai antipati kepada agama Islam ini, banyak pihak-pihak yang membuat kaum muslimin, yang membuat semua manusia pada umumnya pasti dengan agama ini. Masa di mana banyak sekali masyarakat kaum muslimin yang tidak berani menampilkan Islamnya dengan benar. Pada masa yang semacam ini, barakallahu fikum, masa-masa hurufat Islam, kita harus berpegangan dengan prinsip ayat tadi. Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai segenap manusia, in kuntum fi syakkin min dini, kalaupun kalian ragu-ragu tentang agama ini, fala a'budu alladziina ta'buduuna min dunillah, maka aku tetap meyakini kebenarannya dan aku tidak akan beribadah kepada sembahan-sembahan yang kamu ibadahi selain Allah. Walakin a'budu Allah alladzi yatawaffakum, tetapi aku beribadah kepada Allah semata yang mewafatkan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk golongan orang-orang yang beriman. Sama seperti hadis ini, itu perintah kepada Rasulullah SAW ketika itu, dan juga sekaligus perintah kepada umat Islam sepeninggalnya Rasulullah SAW di masanya masing-masing. Ayat yang yang disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya. Takwa kepada Allah itu makna kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya, itu makna kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yuktikum kiflaini min rahmatih, niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua bagian, dua pahala dari rahmatnya. Wajahalak nuran tamshuna bihi, dan Allah akan jadikan untuk kalian cahaya, nur, tamshuna bihi, yang mana kalian berjalan dengan cahaya tadi. Wayaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hadid ayat yang ke-28. Ayat ini barakallahu fikum, panggilan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini ada dua kemungkinan kata para mufassirin terkait dengan mukhatabnya, siapa yang dipanggil dalam ayat ini. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang dipanggil dalam ayat ini ialah ahli kitab. Yang dipanggil dalam ayat ini ialah ahli kitab, orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maka maknanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa dari kalangan ahli kitab. Wahai orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dari kalangan ahli kitab. Jadi orang-orang yang dulunya beriman dengan nabi-nabi yang sebelumnya, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini berarti ajakan, seruan kepada ahli kitab untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. maka pengertian yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah akan berikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya, ay ajrun ala imanikum bi Musa wa Isa alaihi wassalam. Kamu akan mendapatkan satu pahala, yaitu pahala beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Sementara pahala yang kedua, ajrun ala imanikum bi hadzal nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan kamu pun juga akan mendapatkan pahala kedua, yaitu pahala atas iman kalian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Ringkasnya, kemungkinan yang pertama yang dipanggil dengan ayat ini ialah ahli kitab. Ahli kitab yang beriman dengan Nabi dan sebelumnya. Maka berarti ini anjuran, ajakan kepada mereka untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dapat dua pahala. Pahala iman kepada nabi-nabi sebelumnya, dan yang kedua pahala beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukta ajrain ajrahu marratain, dikasih dua pahala sekaligus. Terjadi, bisa dilihat. Dengan kemungkinan yang pertama ini berarti menunjukkan tentang fadhil Islam, keutamaan Islam. Dengan kalian wahai ahli kita memeluk agama Islam, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan kalian yang sebelumnya itu dianggap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak muspor, tidak sia-sia, tidak mati. Kalau kalian beriman dengan Nabi Muhammad, mati Islam. Tetapi kalau kemudian kalian wahai ahli kitab tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan kalian yang sebelumnya itu dianggap batil dan kalian dianggap kafir dikarenakan tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Dengan kemungkinan yang pertama ini, keutamaan Islam ialah Islam memberikan pahala dua kali lipat untuk ahli kitab yang masuk Islam. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, yang dipanggil dalam ayat ini ialah kaum muslimin. Ialah kaum muslimin. Kaum muslimin ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki Islam. Dan ini zahir ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Secara zahir ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dimaukan ialah kaum mukminin wal muslimin. Maka berarti di sini kaum muslimin diperintah untuk bertakwa kepada Allah dan beriman dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Takwa Allah di sini melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Beriman dengan Rasulnya di sini ittiba'ur rasul, mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga diminta untuk betul-betul menjalankan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmika. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam secara keseluruhan. Dengan menjalankan Islam semua sisinya, yang prinsipnya, yang pokok-pokoknya, semuanya. Ini dengan kemungkinan kedua tadi, perintah para kaum muslimin supaya betul-betul menjalankan Islam dengan sepenuhnya. Lalu apa makna yu'tikum kiflaini min rahmatih? Apa makna Allah akan memberikan kepada kalian dua pahala dari rahmatnya? Maknanya barakallahu fikum. Orang-orang muslim yang menjalankan Islam dengan benar, dia akan mendapatkan dua pahala. Ajrun 'alal iman wa ajrun 'alat taqwa. Dia mendapatkan pahala atas keimanannya kepada Rasul. Dan yang kedua, mendapatkan pahala atas ketakwaan dia kepada Allah. Jadi kan ittaqullah wa aminu bi rasul. Takwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Maka pahala takwa tersendiri. Pahala iman kepada Rasul tersendiri. Dan itu pengertian kiflaini min rahmatih. Mendapatkan dua pahala dari rahmat Allah. Pahala takwa dan pahala iman. Ada lagi yang mengatakan ajrun alam tisaril awamir wa ajrun ala tinabil nawahi. Ini penafsiran yang kedua. Dapat dua pahala, yaitu pahala ketika melaksanakan perintah. Pahala karena kita melaksanakan perintah. Pahala yang kedua, ala tinabil nawahi. Dapat pahala dikarenakan kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Dapat pahala mengerjakan perintah. Yang kedua, pahala meninggalkan larangan. Ada lagi yang mengatakan tafsir yang ketiga. Yang dimaukan dengan kiflain ini disebutkan dengan syurat musanna dua atasnya. Yang dimaukan ialah tikrarul ita. Tikrarul ita imaratan ba'da ukha. Berulang-ulangnya anugerah. Terus-menerus. Satu, dua, tiga, empat. Terus. Terus-menerus. Berkesinambungan. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengertian kiflaini min rahmatih, dua dari rahmatnya, artinya terus menerus. Setelah yang ini, yang ini. Setelah yang ini. Terus menerus mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, makna tadi tidak ada masalah. Bila masalah. Mungkin yang pertama, mungkin yang kedua, mungkin yang ketiga, mungkin seluruhnya. Pahala takwa dapat, pahala iman dapat, pahala mengerjakan perintah dapat, pahala meninggalkan larangan juga dapat, pahala yang terus-menerus juga dapat. Itu keutamaan orang-orang yang masuk Islam. Selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dia bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, menjalankan Islam kepada Allah. Itu baru yu'tikum kiflaini min rahmatih. Ternyata di ayat ini kalau kita mengatakan disebutkan dua keutamaan yang lain. Apa itu? Terusannya ayat. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya. Ayat nurul ilmi wal huda. Cahaya ilmu dan bimbingan. Allah akan jadikan untuk kalian cahaya ilmu. Di mana kamu akan berjalan menggunakan ilmu ini dalam kegelapan-kegelapan kejahilan yang ada. Kamu punya ilmu, terbimbing dengan Islam ini. Di saat orang-orang gelap dengan jahilnya, engkau mendapatkan cahaya dengan ilmu anda tadi. Menjadi orang tertentu. Yang kedua, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Islam mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya dalam ayat ini terdapat sekian banyak keutamaan-keutamaan orang-orang yang memeluk agama Islam. Wa alaikum.